Bicara Bisnis, ada sesuatu yang menarik ketika saya memberikan seminar ya. Selalu saja saya sering berbicara dengan para manajernya atau para owner dari bisnis itu yang bilang bahwa, Pak, kita ini kesulitan. Dulu bisnis kita itu sukses, ya. Itu kita start 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah 20 tahun, kita kesulitan karena manajer-manajer kita ini yang bayarannya mahal ini, sekarang ini tidak mau belajar lagi dan kemampuannya sekarang dikalahkan oleh manajer yang baru kerja setahun atau 2 tahun, ya. Nah, ini yang sulit, mitra bisnis. Kita harus tahu bagaimana mengelola diri kita sendiri supaya kita mampu menghadapi masa depan dan menghadapi perubahan. Sehingga kita selalu menganalisa diri kita. Kekuatan saya apa? Kelemahan saya apa? Di masa depan ada perubahan yang terjadi apa? Dan dari situ kita secara terus-menerus memperbaiki diri kita. Tidak nyaman buat orang yang berumur 45-46 seperti saya mulai membuka kamera digital kecil yang fiturnya berpuluh-puluh, belok kiri, belok kanan, dan lain-lain ya. Tetapi saya bisa mengasah knowledge saya ya untuk lebih maju karena saya mampu membaca lebih cepat daripada anak muda. Saya punya lebih lebar bandwidth terhadap pengetahuan bisnis ya. Ini bisa saya kelola dan saya pertajam. Mitra bisnis, setiap orang selalu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Dia harus menemukan saya ini hebatnya apa. Dan saya harus bisa tumbuh ya. Dan Anda harus lihat, yang menjadi patokan kita adalah masa depan. Jadi ke depan ini apa? Jangan terikat pada masa lalu kita, bahwa dulu saya hebat karena apa. Dan harus selalu merasa mau untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan ya. Perubahan yang terjadi, selalu ada perubahan ya. Hidup ini berubah, semuanya berubah. Cara kita berubah, bisnis berubah ya. Semuanya berubah. Dan bagaimana kita mengelola diri kita sendiri supaya kita bisa menghadapi perubahan itu dan supaya kita bisa melihat masa depan kita dengan cara yang lebih baik. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.